Apa yang dimaksud dengan istighal? Yudi. Gimana Bamir ya? Kembali ke isim dan gajah dorong punya kembali ke gajah tunya. Kalau tunya kurang tepat. Masa aku sama Zaid sama? Zaid pukul dia gitu. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu itu istighal. Apa i'rab untuk isim yang mengalami istighal? Rahmat. Ini yakin apa ini? Kenal? Arabnya mansub sebagai kenapa mansub? Jadi apa? Maf'ul bih dari? Masa domir punya maf'ul bih? Maf'ul dari fi'il yang ada di depannya yang mahdzuf. Sebutkan 5 jenis munada. Mega. Mufrad alam 2. Mudaf, sabiqul mudaf, ya 3, 4. Nakirah maksudah sama nakirah ghair maksudah. Sebutkan munada yang mabni. Fursan. Mufrad alam 1. Nakirah maksuda. Terus sudah. Cuma 2. Iya. Munada hakikatnya adalah maf'ul bih. Jelaskan Johan. Kok bisa munada itu hakikatnya maf'ul bih? Penjelasannya gimana? Maf'ul bih? Terletak di depan. Maksudnya? Kok bisa munada itu hakikatnya adalah maf'ul bih? Kunta? Hah? Karena harfun tidak itu pada hakikatnya adalah pengganti fi'il yang maknanya memanggil, bisa ada'u, bisa unadi atau semacamnya. Disebut juga dengan masdar. Namun masdar dalam arti kedudukan, bukan mauqi dalam jumlah, letak dalam kalimat, bukan masdar dalam arti nama isim. Definisinya bahwa al-masdaru al-fadlatu al-mu'akidu li'adilihi al-mu'akidu li'na'ihi al-adilihi. Maqul mutlaq itu al-masdar, rupa masdar yang adalah fatlah, ya, adalah pelengkap untuk sebuah jumlah, sebuah kalimat, ya, bukan umdah, bukan satu hal yang pokok dan sebuah jumlah. Kemudian dia memiliki tiga fungsi. Pertama al-mu'akhir menjadi taukir untuk akhirnya. Yang kedua menjelaskan menjelaskan jenis. Yang ketiga menjelaskan jumlah. Kemudian diberikan contoh untuk macam-macam fungsi. Fungsi yang pertama al-mu'akhir diakhiri, yang berfungsi sebagai taukir untuk amilnya. Contohnya wakallah mu'allah Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Maka taklima di sini makhluk mutlak dengan fungsi taukir. Untuk berubah, aku memukulnya, berubah benar-benar aku pukul. Kemudian yang kedua al-mu'akhir dinawi amil ini untuk menjelaskan jenis. Contohnya untuk menjelaskan jenis itu ada dua bentuk, nanti dengan bentuk idhofah. Contohnya fa'akhadnahum akhda azizin muqtadir. Di sini akhda azizin bentuknya idhofah. Maka kami siksa, kami hukum mereka dengan hukuman orang yang perkasa, muqtadir lagi kuasa. Maka saya akhda azizin, bentuk hukumannya adalah bentuknya adalah hukuman orang yang perkasa, yang perkasa. Dan di sini bentuknya idhofah. Kemudian bentuk daya naf yang lain adalah dengan naf man'ul atau sama ini masih sama juga ya. Dengan itu bagus itu masalahnya. Waktu ini kan Zaidan dofal amiri. Aku memukul saya dengan pukulan seorang penguasa. Nah ada bentuk yang kedua, yaitu menjelaskan nauk dengan idhofah. Di sarannya diberikan contoh jalastu jurusan hasanah. Jalastu jurusan hasanah. Jurusan hasanah, jurusan ini maf'ul mutlaq dan fungsinya untuk menjelaskan naf, tentu. Dan yaitu bentuk duduk, yaitu duduk yang hasanah yang baik. Dengan menggunakan na'at man'ud. Dan ada bentuk yang ketiga, masih dengan menggunakan na'at, akan tetapi man'udnya dibuat. kali ini menggunakan na'at, namun manu'udnya ditulis. Ada bentuk yang lainnya yang menggunakan na'at, namun na'atnya, manu'udnya dibuang. Misalnya ahmalu sholihan, ahmalu sholihan. Sholihan itu na'at dari man'ud yang dibuat. Maksudnya ahmalu amalan sholihan. Maka ini juga mafu'ul mutlak dengan fungsi menjelaskan naam. Demikian pula jika di sana menggunakan wazan masdar hayah, ada istilah yang, ada satu istilah yang disebut masdar hayah. Masdar hayah, masdar untuk menunjukkan bentuk. Menggunakan wazan fi'lah. Wazannya wazannya fi'lah. Maka jika kita dapatkan yang semacam ini, maka ini adalah makhluk mutlak untuk menjelaskan naam, menjelaskan jenis. Misal jalan tu jil setelah alim, jalan tu jil setelah alim, jil sah fitlah. Maka kita dapatkan masdar sini begitu wazan fi'lah, dan wazan fi'lah adalah masdar hay'ah. Dan jika kita dapatkan seperti ini, maka ini menunjukkan ini adalah maf'ul mutlak dengan fungsi menjelaskan naum. Kemudian berikutnya, walbayyin li asati amrihi, yang menjelaskan jumlah amilnya. Satu kata takatau wahidah, maka digunjang dengan satu gunjangan. Darabtu zaidan darabtaini, aku memukul zaid dengan darabtaini dua pukulan. Berkaitan dengan hal ini ada istilah yang disebut masdar marah. Masdar marah, mim ra tak marbutah. Itu artinya fa'lah. Maka ini menunjukkan marah itu artinya bilangan sekali, menunjukkan satu kali. Dorob tubuh dorob badan. Dalam tubuh dalam badan itu sudah menunjukkan aku memukul dia dengan satu pukulan. Itu sudah menunjukkan dua kali ya, enggak dorbatein. Oleh karena itu kita lihat contohnya dorbatu zaitan dorbatein. Dorbatein itu mengikuti wazan fa'lah yang merupakan masdar marah. Wawakif mani lafziyan wa ma'naliyan fa'illa faqa lafza fi'lihi fawa lafziyan kama taqadama. Wa'illa faqa ma'na fi'lihi fawa ma'naliyan nahu jalatu ku'udan wa kumtu kufan. Wawakif mani dan mahul mutlak dua macam, mahul mutlak lafzi dan mahul mutlak ma'nali. Apa definisinya? Faila kafalam dofi'lihi jika masdar tersebut mencakup itu sesuai dengan lafaz fi'ilnya maka disebut maf'ul mutlaq lafzi. Kama taqaddam sebagai contoh-contoh yang lewat. Contoh-contoh yang lewat itu maf'ul mutlaq lafzi. Wa illa kafa makna fi'lihi dan jika cuma sesuai dengan makna fi'ilnya untuk beda lafadznya maka disebut mutlak makna. Jalan tuku ku dan aku duduk ku dan duduk. Julusan sama ku dan makna adalah semakna. Kan tetapi ya, bentuknya beda, lafadznya beda. Maka ini disebut maf'ul mutlak makna. Wakuntu wukufan qiyaman sama wukufan maknanya sama, itu berdiri. Maka maknanya beda, maka maknanya sama, tulisannya beda. Maka dia disebut maf'ul mutlak makna. Bagaimana menyatakan bahasanya jurusan itu semakna dengan kuudan, jalasan sama fa'adah itu maknanya sama. Akan tapi ada ulama yang menjelaskan terdapat perbedaan makna antara jalasa dan qa'adah. Itu di sarahnya yaitu perkataan dikutip perkataan al-Imam Ar-Rahib beliau mengatakan innamal al-qudu innama yuqabiluhu bihi al-qiyam. Lawan kata dari qud adalah qiyam. Wa innam wal julusu innama yuqabilu bi al-itikaf. Sedangkan julus itu lawan kata dari itikaf, bersandar, duduk bersandar. Julus itu duduk tidak bersandar. Bukan istika, duduk bersandar. Oleh karena itu jika ada orang yang berdiri maka dikatakan oka'ud. Oka'ud itu dipakai untuk orang yang berdiri. Orang berdiri suatu duduk maka oka'ud. Orang Arab demikian. Sedangkan kata-kata ijlis itu digunakan lina'i untuk orang yang tidur-tiduran atau orang yang bareng-bareng. Maka kita minta dia duduk maka kita katakan ijlis. Maka berdasarkan penjelasan ini maka secara sebenarnya tidak terdapat kesamaan secara apa sempurna tidak. Sebenarnya ada sedikit perbedaan dalam penggunaan. Qa'ud itu untuk orang yang berdiri diminta untuk duduk maka qa'ud. Untuk orang yang tiduran diminta untuk duduk maka ijlis. Jika qa'ud itu lawan dari qiyam, sedangkan julus itu lawan dari i'tikaf, bersandar. Wawak ismani wal masdar huwa ismul hadasi asadiri minal fa'il. Dan masdar adalah isim al-hadats. Isim dari al-hadats satu perbuatan atau diri yang muncul minal fa'il dari fa'il, dari pelaku. Nah, di samping masdar ada istilah isim masdar. Itu berbeda. Terdapat perbedaan antara masdar dan isim masdar. Bukan satu, bukan sama. Meskipun masdar itu adalah isim. Ya, masdar itu isim. Akan tapi nama isim masdar itu tidak bisa untuk masdar. Jika kalimatnya bunyinya bayana al-mudarrisu tibyanan, maka ini masdar. Dan jika kalimatnya bunyinya bayana al-mudarrisu bayanan, maka ini namanya isim masdar. Kita dapatkan bayanan mudhari itu bayanan syafian. Guru itu menjelaskan bayanan syafian dengan penjelasan yang memuaskan. Bayanan ini disebut isim masdar untuk bayanan. Kenapa? Karena kalau masdar untuk bayanan, fa'alani fa'il tafilan. Tim alat bayana itu bayana itu bayana. Masdar untuk bayana di bayinu itu harusnya bayana, bukan bayana. Namun yang lazim dipakai bayana, bayana itu bayana. Yang lazim itu bayana syafian saja. Bayana itu kan biasa kata-kata bayana. Ya bidu bayanan. Bukan maksudnya bana ya bidu. Dan kalau ini bayana yubayinu, harusnya dibiyan. Tawaddatu wudu'an lis-shalah. Tawaddatu wudu'an. Ini wudu'an itu namanya isim masdar. Karena kalau tawaddu'a maksudnya tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan, tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an. Bukan wudu'an, namun yang lazim dalam kalimat-kalimat orang Arab tawaduk itu wudu'an. Bagaimana? Bayana sebabnya bayana, bukan tibyana. Maka dikatakan bahasanya bayana adalah isim masdar dari bayana. Wudu'an adalah isim masdar dari tawaduk. maka masdar dan isim masdar itu memiliki kesamaan. Kesamaannya sama-sama menunjukkan al-hadats, sebuah kejadian, sebuah perbuatan. Titik kesamaan antara antara masdar dan isim masdar, kesamaannya dan sama-sama menunjukkan al-hadats, kejadian, peristiwa, perbuatan. Bayana itu masdarnya dibiana, bayana itu isim masdarnya bayana. Maka bayana sama dibiana itu sama-sama menunjukkan hadats. Akan tapi perbedaannya di syarah utama yang dikatakan ghairu jarin alal fi'li. Kalau isim masdar itu tidak sejalan dengan fi'ilnya, dia tidak sejalan dengan fi'ilnya, karena tawaddu'a wudhu'a tidak sejalan, tidak mengikuti tasrif yang semestinya. Iqtasala menjadi ghuslan, iqtasaltu ghuslan. Harusnya kalau istisara istisaran, tapi dah yang lanjut dipakai, yang biasa dipakai istisara itu ghuslan. Maka kalau isim masdar itu ghairu jarin alal fi'il, tidak sejalan dengan fi'ilnya. Kalau masdar, maka dia sejalan dengan fi'ilnya. Jarin alal fi'li, kesamaannya sama-sama bukan hadas, perbedaannya yang satu yang masdar itu jarin alal fi'li sejalan dengan tasrif fi'ilnya, sedangkan isim masdar itu tidak sejalan dengan tasrif fi'ilnya. Wataqribu dan definisi yang untuk memudahkan dalam ayat pasti dikatakan wallazi yaji'u salisan bi tasrifil fi'li. Dalam kata yang datang salisan nomor 3 bi tasrifil fi'li dalam tasrif fi'il. Ini kalau dalam tasrif istilahi urut nomor 3 itu disebut masdar. Dhoba yatribu dhoba. Dhoba itu masdar. Waqad tansibu asya'a ala al-maful al-mutlaqi wa ila al-maful al-masdara wa dhalika ala al-masdari niyabati ala al-masdari. Dan terkadang kau masukkan banyak kata dengan status maful mutlaq padahal dia bukanlah masdar. Wa dhalika ala al-masdari niyabati, dan hal tersebut adalah dikarenakan menggantikan masdar. Niyata anil masdar, karena kedudukannya menggantikan masdar. Contoh, kulu wa ba'di mutofaini lil masdar, kata-kata kulu dan ba'di yang diidolakan pada masdar. Contohnya, fala tamiru kullal maili, maka kita i'rab misalnya la, la, la, ya. Jazimah, mabdu'un ala sukun. Tamiru fi'lun mudhari'un majzumun fi hasbi harfun nuni litisarri fi wawil jama'ati wal wawu dhamir muttasil mabdu'un ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Kulla, kita katakan mabdu'un mutlaqun, mabdu'un mansubun fil fathati huwa mudhafun al-maili mutafun ilaih mansubun fil kasrati. Nah, ini kula di sini menggantikan masdar. Kalau mana asalnya fala tamilu mailan kullal mail. Janganlah kalian condong, benar-benar condong kullal mail seluruh condong. Atau wala taqaw wala alaina ba'dal aqawil. Seandainya dia membuat-buat perkataan atas kami ba'dal aqawil meskipun tidak benar satu perkataan. Kemudian yang lainnya adalah kata ada semacam bilangan. Maka dia dibaca mansub sebagai maf'ul mutlak dengan karena menggantikan masdar. Fajriduhu mutamani najar jadal. Pukulah mereka 80 kali jambuan. Itu orang melakukan kodak menuduh orang perempuan baik atau laki-laki baik-baik dengan zina. Mutamani di sini pengganti maf'ul mutlak, mengganti masdar. Karena makna asalnya fajriduhum jaldan samanina. Maka aslinya itu fajriduhum jaldan samanina. Lalu dibalik fasamanina i'obnya adalah maf'ul mutlak. Maka samanina maf'ul mutlakun maf'uliyan mansubun beliau di anamul hak atau mahmud berjamai mudakari salim bahwa jaldatan tamjidun mansubun al-fatah. Maka asma'il ala sehingga juga isim-isim ala itu statusnya di i'rab dengan status maf'ul mutlaq. Darabtu sawtan, aku pukul dia pakai cambuk. Sawtan itu i'rabnya maf'ul mutlaq mansubun bil fathah. Aslinya darabtuhu bisawtin. Aslinya darabtuhu bisawtin. Atau aslinya darabtu darban bisautin. Darabtu sautan itu artinya darabtu darban bisautin. Maka masdarnya dibuang digantikan alat. Aku pukul dia pakai autan pakai cambuk autan sautan pakai jambu, al-asan atau pakai tongkat, al-miko al-asan atau pakai alat pukul, mungkin palu atau semacamnya. Pukul pakai palu, mati. Ya, kemudian babul maf'uli bihi, bab tentang maf'ul bihi. Ya. Kalau kapan ini pakai isim masdar sama masdar? Kelaziman orang Arab mengikuti apakah yang dipakai itu masdarnya atau isi masdar. Kelaziman orang Arab kalau doa itu orang Arab bilangnya kayak doa menentukan jana pakainya kalian. Jadi pada kasih itu di bayanan diganti dengan sidianan gitu kan? Sidianan. Sama maknanya. Akan tapi yang lazim dipakai, yang lazim dipakai itu bayanan. Secara makna tidak salah kalau sidianan. Secara makna juga tidak salah. Maknanya tidak keliru, akan tapi tidak umum. Dan umum di bagaimana makna yang bagaimana makna bayanan ya bayanan, bukan sidianan. Tapi kalau ada institusi yang betul-betul berdatang kok itu pakai masdar ya? Gak pakai isi masdar kok berdatang satu pukulan itu kan masdar ya? mengetahui fi'il ini ada isim majarnya atau tidak itu juga mengikuti makna. Jadi tidak semua fi'il itu dia punya majar dan punya isim majar. Misalnya doa itu dia cuma punya majar, tidak punya isim majar. Dia mau dipakai isim majar gimana untuk punya isim majar? Tidak punya isim majar. Jadi fi'il ini punya isim majar ketika samai ikut orang Arab. Yang kita ketahui itu cara tawal doa, bayana, atau yang lain. Kalau kita tidak tahu fi'il ini punya isim masdar atau tidak, ya yang jelas itu punya masdar. Maka mengikuti orang Arab, apakah fi'il ini punya isim masdar ataukah tidak? Jadi tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan ya. Nah, sudah doba ada isim masdarnya ini, ada isim masdarnya tidak. Dan babul makulifi, bab makulifi wawah musamlam, dia disebut juga dokter zaman wa dokter makari. Dokter zaman dan dokter makari. Istilah dokter zaman dan dokter makari itu istilah al-basriyin. Istilah basriyin itu dokter zaman dan dokter makari. Nanti istilah makulifi mungkin adalah istilah kufiyin, mana kufah. فضف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه نحو اليوم والليلة غدوة بكرة سحرا غدا عتمة صباحا مساء أبدا وأمدا حينا وعاما إشارة أسبوعا وساعة. ضرب زمان هو اسم menunjukkan zaman yang dia dibaca mansub dengan mentakdirkan fi. Dia mengandung makna fi. Misalnya jitu al-yawma, itu maknanya jitu fil-yawm. Dia mengandung makna al-yawma hari, al-laylata malam, gudwatan pagi, bukroh pagi, sahar waktu sahur, menjelang subuh, rodan besok, atamah malam yang dah agak larut, subahan pagi yang sudah terang, masaan sore, namun masaan itu terhitung sejak bergeser di malam ke barat, waktu dulu sudah masak, sudah masaan sampai tenggelam matahari dari tergelincirnya matahari ke barat sampai tenggelamnya matahari itu masalah. Sebenarnya abadan selama-lamanya, abadan selama-lamanya dalam jangka waktu yang sama lama yang tidak jelas, kira satu waktu aman, satu tahun, bulan, sebulan, seminggu atau sepekan, sehari. Saatan itu bisa maknanya 1 jam, dalam arti 60 menit bisa jadi maknanya sesaat dalam bahasa Indonesia. Saatan dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Terkadang maknanya sesaat, dan terkadang maknanya adalah 60 menit. Wadzaful makan wal ismul makan mansubu bitaqdirihi. Dorok makan adalah isim yang bukan makan tempat dan masuk sebaca mansub dengan kalam mengandung makna fi. Amama depan, kolpa di belakang, kudama depan, waroa di belakang, fokot di atas, takpa di bawah, ain di dekat, ma'a bersama. Izzat, hidat dan tilkok maknanya sama, sehadapan, lurus. Semacam saya ini tilqa atau hidak al-bah, lurus dengan pintu. Lizah atau hizah atau tilqa. Wahadi salah satu makna wahid. Dan tiga kata yang terakhir ini maknanya sudah sama. Bersama maknanya di sana yang jauh, sebagaimana telah kita bahas ketika membahas isim isyarah. Menggunakan di sini tempat menunjukkan tempat yang dekat. Wa jami'ul asma'iz zamani taqbalu nasba 'ala dzarfiyati la farqa fi dzalika bainal muqtasi minha wal ma'tuti wal mubhami. Dan semua isim-isim yang dalam waktu itu taqbal bisa dibaca nasab dengan status sebagai dzarf. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara isim zaman muqtas, isim zaman ma'tut dan isim zaman mubham. Jadi dorob zaman dikatakan isim zaman. Kita isim zaman maksudnya isim yang menunjukkan waktu. Dan isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu itu ada tiga macam. Ada yang muhtas, ada yang ma'dud, dan ada yang mubahah. Apa itu muhtas, ma'dud, dan mubahah? Wa nahni bil muhtasi ma yaqa'u jawaban limata. Jadi maksud isim zaman muhtas adalah isim zaman yang yaqa' terletak, bisa digunakan untuk menjawaban mata apa. Misalnya yaumul khamis, ini muhtas. Karena apa yang dijawabkan dari pertanyaan sumta yaumul khamis, tanyanya sumta yaumul khamis, puasa pada hari Kamis, maka dikatakan yaumul khamis. Kemudian yang kedua adalah wanakni bil ma'dudi mayakok jawaban dikam. Karena orang menanyakan waktu itu kadang pakai mata dan kadang pakai kam. Wanakti dan kami maksudkan dengan ma'dud adalah isim zaman yang yakok terletak sebagai jawaban untuk kan. Menanyakan waktu kadang pakai mata, kadang pakai kan. Semacam itu usbu sama sahar. Iktikaf itu usbu'an, aku iktikaf selama seminggu, sepekan. Ini pertanyaan kan? Kan iktakafta, berapa lama engkau iktikaf? Maka dijawab iktakaftu usbu'an. Maka usbu'an itu isim zaman ma'dud. Yaumul khamis itu pertanyaannya mata-mata sumta. Maka bisa dikatakan sumtu yaumul khamis. Maka yaumul khamis itu muhtas. Wanakni bil mubahami ma la yaqa'u jawaban li syai'in min huma kal haini wal waqti. Taqulu jalastu hinan wa waqta. Dan yang dimaksud dengan isim zaman mubaham adalah isim zaman yang la yaqa' tidak terletak jawaban sebagai jawaban li syai'in min huma. Satu dari dua kata tadi. Tidak untuk mata, tidak untuk kah. Semacam hin dan waqt. Engkau katakan, engkau buat kalimat jalastu hinan wa waqta. Aku duduk pada saat satu waktu dan pada satu saat. Maka dia bukan untuk. Dia ada isim zaman, akan tapi tidak bisa dipakai untuk jawaban. Dia adalah ibtida'ah. Maka dia disebut isim zaman mubham. Tidak ada orang yang tanya, maka kalimat jalastu, kalau Kalau yang pertama tadi sumtu yaumal khamis adalah jawaban dari mata mah sumtah. Jawabannya sumtu yaumal khamis. Dan yang kedua kan i'takasta. Maka dijawab i'takastu usbu'an. Sedangkan yang mubham ini tidak dipakai untuk menjawab, akan tapi kalimat yang ingin kita ungkapkan sendiri tanpa ada pertanyaannya. Kalimat ibtidai, kalimat yang muncul dari keinginan diri kita sendiri tanpa ada orang yang bertanya. Kita katakan jalan itu waktu, tidak pakai ada orang yang bertanya. Wal asma'ul makani wa amma asma'ul makani fala yunsabu minha ala dzarfiyati illa thalathatu anwa'. Adapun isim-isim makan, maka tidak ada yang dinasab dengan status sebagai dzarf kecuali tiga jenis. Yang pertama al-mubahah ka asma'il jihadi sitti, semacam arah mata angin yang jumlahnya arah yang jumlahnya 6. Wa ya fawqa wa tahta yamina shimala amama wa khalfa wa ma asbahaha, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang dan semisalnya. Maka kata-kata 6 kata ini dan semisalnya itu bisa dibaca nasab sebagai dhaf. Yang kedua asmaul maqadiri, isim-isim yang digunakan untuk menentukan kadar, kal mili, macam mil. Di saraf mutamimah dijelaskan berapa itu mil, satu mil itu berapa, dan dijelaskan arba'atu alafi khutbutin, yang namanya satu mil itu 4000 langkah kaki standar, langkah gak dikecil-kecilkan, gak dilebar-lebarkan, standar itu sebanyak 4000 langkah di satu mil. Seorang satu setengah kilo, sekitar satu setengah kilo. Karena kalau kaki, langkah kaki lebar itu 1 meter ya. Bisa orang ukur ini berapa meter, cuma pakai langkah kaki. Kalau yang ukur dengan langkah kaki dengan agak lebar itu standar langkah orang lebar 1 meter. Kalau langkah biasa mungkin kurang dari itu, setiap langkahnya setengah meter atau kurang dari itu. Kemudian al-baktah di salam utama yang dijelaskan definisi baktah. Baktah adalah salah satu ambiar 3 mil yang tadi disebut faksah. Wal barik, satu barik, barik itu arba'atu farasih, 4 faksah. Sirtu mila, misalnya kalimat itu berjalan 1 mil. Asal itu makana mustaqan mimas dari amil nahu jalastu majlis al-zaini qala ta'ala wa anna sunna naqa'udu minha maqa'idah bisama'. Yang ketiga adalah isim makan, isim yang bukan tempat namun yang mustaq diambil dari masdar ambilnya, macam jalan umat dari Zaid, aku duduk di tempat duduk di Zaid. Majlis ini isim mustaq yang dia diambil dari masdar ambilnya, ambilnya jalan itu, masdarnya jurusan, majlisnya asalnya dari jurusan. Dan Tafsir mengatakan dan kami dulu nafsu minha tahu duduk-duduk di langit, maka itu di sana ada beberapa tempat duduk untuk mendengarkan cerita di langit. Wa amma ada hadis dari salah satu al-anwa'ah dengan asma'il makani layak jisum tisobuhu ala tosiyati. Adapun selain tiga jenis dari isim makan ini, maka tidak boleh dinasabkan dengan status sebagai dawah. Tidak ada kalimat, tidak boleh ada kalimat jalasul baita, aku duduk di rumah. Meskipun dawah kita pakai makna sih, selain itu masjid ya, maka tetap jalan itu baik, selain itu di masjid. Kumtu at-tariqa, tidak boleh kumtu fit-tariq. Kenapa tidak boleh? Karena dia bukan termasuk tiga yang tadi, dan karena dia adalah dharab namun yang ghairu mukhtas, yang tidak khusus menjadi dharab. Dia bisa jadi mukhtasya, dia bisa jadi khobar dan yang lainnya. Walakin hukmuhu anta juruhu bibi, hukumnya ketentuan untuk al-bait, al-masjid adalah tidak nanti jalan tu fitai, selain itu masjid, hukum itu fitai, itu yang benar. Sedangkan waqauluhum taqabul masjid, bahkan berbaitan masukun ala tawasu'i bi'isqatil khafi'i. Adapun perkataan orang Arab yang biasa mengatakan taqabul masjid, tidak taqabul masjid, aku masuk masjid, aku tinggal di rumah itu. Kenapa ini dibaca mansuh? Jawabannya, jawaban mansuh dibaca mansuh ala tawasuk. Mansuhnya itu adalah ya karena meluaskan istilah, tidak apa-apa, memberikan kelonggaran. Biskot terkafir dengan menghilangkan huruf jen. Jadi ada isim-isim yang tidak mansuh karena membuat huruf jen. Semacam ini, takhatul masjidah, dan takhatul masjidah itu mansuh karena membuat huruf jen. Sakan berbeda juga sama mansuh dengan membuat huruf jen. Sebagaimana dalam hadis, ya sudu ba'du ba'du, ya sudu ba'du ba'du. Ya sudu itu bukan fi'il lazim, bukan fi'il mutaaddi, dia fi'il lazim, kuat, maknanya kuat. Ya sudu ba'duhum, sebagiannya kuat, kok ba'do, agar dia bukan fi'il mutaaddi, nanti fi'il lazim. Jawabannya ba'do itu mansuk dengan membuang khafif, dengan membuat objek takdirnya bi. Sudu ba'duhum bibakdin, bibakdin tak jadi buang, maka dibaca ba'dun. Maka demikian juga disini takhatul masjidah itu membuat mansuh dengan membuat khafif. Demikian juga sakan itu al-baitah. Kemudian bab berikutnya, bab makhluk min ajli, bab makhluk min ajli. Wa yusamma al-maqula li ajlihi wal maqula lahu. Ini punya tiga nama. Disebut makhluk min ajli, makhluk li ajli, dan ada makhluk lahu. Definisinya wal al-ismu al-mansubu alladhi yuzkahu bayanan lisababi wuku'il fi'li. Nah hukum al-zaitun istilalah mi'amr, maka sabtuka ibtigha'an ma'rufika. Cara definisi maf'ul lahu atau maf'ul min ajli, terisim dibaca mansub ala dijir karena disebutkan bayana untuk menjelaskan sebab terjadi satu perbuatan. Koma Zaitun Zaid berdiri, mengapa dia berdiri? Maka maf'ul min ajli itu mengandung makna li, mengandung makna li. Kalau tadi maf'ul dorob zaman dan dorob makna li, maf'ul li itu mengandung makna fi. Kalau maf'ul min ajli itu mengandung makna li. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Jawabannya istilah Nabi Amr karena dia memuliakan. Kosa buka aku bermaksud datang ke tempatmu istilah Amarufika karena mengharap kebaikan, mengharap sumbanganmu. Bahasa kita sih. Kosa buka istilah Amarufika. Aku datang ke sini ke rumahmu dan rasa mencari kebaikan, maksudnya sumbanganmu. Ma'ruf di sini maknanya sumbangan. Cuma dibahasakan general, umum, biar enggak terlalu ngisi-ngisi. Maknanya ya, kosak buka istirwa asobat topika gitu. Wistaratu kaumuha masdaran watihadu zamanihi wa zamanu amirihi watihadu fa'iliha fa'ilihima kama takadam fil misalaini. Dan disyaratkan syarat untuk jadi maf'ul min ajli. Maka di sini disebutkan tiga syarat. Yang pertama masdar, dia harus tukta masdar, tidak bisa menjadi fa'il atau jadi maf'ul. Kemudian adanya kesamaan zaman antara masdar itu dan pelakunya. Kemudian ada kesamaan antara masdar dengan fa'ilnya. Fa'il masdar sama dengan fa'il amilnya. Bagaimana contoh yang lewat? Koma Zaidun istilah li amri. Koma fi'il Zaid fa'ilnya istilah itu maf'ul min ajli. Dan dia dari maf'ul amirnya adalah Zaid. Amirnya adalah Zaid. Maka di sini ada tiga syarat. Kita lihat apakah memenuhi. Pertama, masdar. Ijlalan masdar. Jalalan jalan itu kecilnya ijlal. Yang kedua, ada kesamaan zaman. Zaman antara masdar dan amilnya, jadi amilnya koma, amilnya berarti fi'il. Koma Zaidun ijlala, ijlala itu mansub, amilnya koma, bukan Zaid. Di amilnya itu koma, ma'mulnya itu ijlala. Harus ada kesamaan antara masdar atau maf'ul mutla', maf'ul min ajlih, wa zamanu amili dan zaman amilnya. Waktu ijlalan sama waktu koma itu bareng. Jadi yang dimaksud ijtihadu zamani wa zamanu amili. Waktu ijlalan, waktu mengagungkan, waktu menghormati itu bareng dengan waktu berdiri. Bukan kemudian menghormati dulu baru berdiri menyusul, atau berdiri dulu menghormati ijlalan. Kemudian yang ketiga harus ada ijtihadu fa'ilihima. Fa'il antara masdar atau maf'ul min ajli dengan amil itu utama. Koma Zaidun ijlalan, jadi fa'ilnya koma harus sama dengan fa'ilnya ijlalan, yaitu Zaid. Maka ketiga persyaratan yang ini disebutkan, harus masdar. Kedua, ada kesamaan waktu antara amil dengan masdar itu, dan ada kesamaan pelaku. Mau saya tambahkan sini. Ada sebagian ulama mempersyaratkan masdar untuk maf'ul min ajli itu harus masdar qalbi. Bagaimana itu bahasanya? Harus masdar, artinya tidak semua masdar, namun masdar qalbi. Kalau kemarin kita menyebut ada fi'il qalbi, ini masdar qalbi. Masdar qalbi artinya nisam dengan fi'ilul qalbi, namun ini sudah jadi masdar. Jadi masdar dari fi'il, yang fi'il tersebut adalah perbuatan yang berkaitan dengan hati dan tidak berkaitan dengan anggota badan. Masdar ijlalah. Ijlalah, di mana letak ijlalah? Di kepala, di tangan, di kaki, tidak ada. Ijlalah letaknya di sini. Ibtira'ah, mencari. Di mana letak mencari? Di hidung, di mulut, atau di tangan? Ibtira'ah itu letaknya di hati. Ibtira'ah ma'rufika. Nah, di sini di sarahnya dijelaskan apakah disyaratkan harus madal qalbi ataukah tidak? Fihi khilaf. Apakah disyaratkan harus madal qalbi ataukah semua madal? Maka jawabannya fihi khilaf, ada perselisihan ulama nahwu dalam hal ini. Dan itu ditegaskan di satu kitab nahwu namanya At-Tawdih. Demikian juga itu Fathu Tsaniyah, Sarah Jurumiyah. Itu ditegaskan syarat syarat untuk maf'ul min ajlih adalah masdar qalbi. Jika dia disyaratkan masdar qalbi, maka tidak boleh kalimat misalnya si suka dorba zaidin. Maka tidak boleh. Tukar dua zaidin dengan makna dua zaidin adalah diadili, lidur di zaidin. Maka kalimat madzhab ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dua itu bukan masdar qalbi. Kalau mau kemudian maknanya jelas di dorbi yang pakai ini. Kalau mau tetap masdar, maka ya situ kan di dorbi, situ kan di dorbi ini. Ringkasnya kalau di Fathu Tsaniyah di sana dijelaskan ada 5 syarat untuk jadi masdar, untuk jadi maf'ul min ajli. 3 yang sama di sini dan ditambahkan tadi harus masdar qalbi, dan yang kelima kata tersebut adalah masdar tersebut harus menunjukkan ilah, menunjukkan mengandung makna ilah, mengandung makna sebab. Macam ijlalan, apa sebab? Lima dan koma zaidun. Jadi harus mengandung makna jawaban untuk lima dan. Lima dan koma zaidun, maka jadinya ijlalan di kamu. Lima dan kosab tuka idro'a ma'rufika. Kamat takut jawab film misalnya ini bagaimana telah lewat dalam 2 contoh. Demikian juga bagaimana firman Allah, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Di sini Allah katakan takut, artinya miskin itu belum terjadi. Karena ada satu ayat yang lain, wala taqtulu awladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq. Kalau min imlaq itu artinya sudah miskin. Kalau khasyata imlaq, artinya orang yang membunuh itu belum miskin, karena baru takut saja. takut kalau tambah anak itu mengurangi jatah beras karena tambah mulut. Inilah berlaku jahiliyah dan sebab mereka membunuh anak-anak mereka. Maka khasyah, khasyata imna ini maf'ul min hadzihi, dan dia memenuhi semua persyaratan. Dia masdar khasyah yakhsha, khasyah dia masdar qalbi, karena takut letaknya di hati. Meskipun kalau orang takut itu macam-macam, ada yang menggigil tangannya, ada yang kemudian kencing di tempat, bukan berarti kemudian takut berlebihan di kemaluan. Takut tetap letaknya di sini. Dan ada kesamaan waktu antara membunuh dengan takut. Membunuhnya itu dengan takut satu waktu dan satu pelaku. Pelaku membunuh adalah pelaku takut. Demikian juga ayat yang dikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, mereka menginfakkan harta benda mereka karena mencari ridha Allah. Wa la yajuzu tahattu as-safar, tidak boleh kalimat tahattu as-safar, aku bersiap-siap untuk berpergian. Karena bersiap sama berpergian maknanya sama beda. Siapnya itu sebelum pergi, makanya tidak bisa jadikan masdar maf'ul min hadzihi li adami ittihadi az-zaman, karena tidak memenuhi persyaratan itu ittihadi az-zaman, adanya satu waktu. Demikian juga ji'tuka mahabbataka iyaya, aku datang kepadamu karena rasa cintamu kepadaku. Maka ini juga bukan maf'ul min hadzihi, karena terdapat perbedaan antara pelaku ja'a dan pelaku mahabbah, pelaku ahabba yuhibbu. Pelaku ja'anya adalah aku, sedangkan pelaku mahabbahnya, pelaku cintanya adalah kamu. Maka terdapat perbedaan fa'il. Maka jika tidak memenuhi persyaratan menjadi maf'ul min hadzihi, maka bagaimana supaya dan maknanya tetap seperti itu, bal yajibu jarruhu billah, maka wajib dijar dengan huruf lam jar. Jika kita tetap mau mempertahankan makna itu karena cintamu padaku atau karena bepergian, maka kalau mau dijadikan maf'ul mutlak tak bisa. Solusinya diberi lamun jar, sehingga bunyinya tahattu lisafa wajituka limahabbatika iyaya. Kemudian maf'ul yang terakhir, maf'ul fi, maf'ul min ajli, maf'ul mutlak, maka maf'ul yang terakhir babul maf'ulil ma'am, bab maf'ul ma'am. Wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yuzkaru ba'da wawi bi ma'na ma'an li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu maskukan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu ja'al amir wal jaysha istawa al-ma'u wal khashabata wa anasa'iru wal nila. Dia adalah isim dibaca mansub. Yudkar disebutkan setelah wawu, yang wawu itu maknanya adalah ma'ah. Dan fungsinya adalah libayah untuk menjelaskan siapakah orang yang fu'ila ma'ahu al-fi'lu, perbuatan itu dilakukan bersamanya. Dan maf'ul ma'ahu itu masbukun bijumlatin, dia mesti didahului jumlah. Di jumlah tersebut fi hasilun, di sana ada fi'il, atau saat ismun fihi makna fi'li, atau isim yang mengandung makna fi'il, yaitu isim yang mengandung dhamir. yaitu isim mustaq atau yang lebih tepat isim sifat, isim fa'il, termasuk dhamir. Contohnya, atau fi makna fi'il, mengandung makna fi'il dan huruf-hurufnya, huruf-huruf fi'il. Contoh yang sebelumnya didahului jumlah fiha fi'lun, ja'al amir wal jais. Panglima atau sang pemimpin itu datang bersama pasukan. Ja'al telah datang, ja'al amiru pemimpin, wal jais bersama pasukan. Ini wal jais ini didahului jumlah, dan di jumlah itu ada fi'ilnya yaitu ja'al. Coba yang lain, istawa al-ma'u wal-khasyabada. Air tersebut sudah sama tingginya dengan kain. Dan contoh yang didahului isim yang mengandung makna fi'il dan huruf fi'il. Wa'ana sa'irun wa'lila. Aku berjalan bersama sungai Nil. Artinya aku berjalan di pinggir sungai Nil, di sepanjang pinggiran sungai Nil. Sa'irun itu maknanya sarah, ya, sarah yasiru, dan dia mengandung huruf-huruf fi'il. Sarah ada sin, ada alif, ada kak, itu ada semua. Wakat yajibu nahu alal makuliyati nahu al-misalaini al-akhiraini wa nahu latanha alil qafihi wa ityanahu wa mata zaitun wa turu asyamsi. Wafali ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syurka'akum. Waqad yatarajjahu alal aqdi nahu kumtu wa zayda. Waqad yatarajjahu al-aqdu alihi nahu al-mithali al-awwali. Wa nahu ja'a zaydul amra fal-aqdu fihima wa fima asbahahuma arjahu li'annahu al-ahlu. Para berikutnya adalah berkenaan dengan bagaimanakah cara membedakan wawu ma'iyah dengan wawu ataf. Maka wawu, untuk membedakannya, terkadang wawu ini wajib kita jadikan wawu ma'iyah, terkadang wajib kita jadikan wawu ataf. Terkadang mungkin wawu ataf, mungkin wawu ma'iyah, namun wawu ma'iyah itu yang lebih baik. Terkadang mungkin wawu apa, mungkin wawu ma'iyah, namun wawu jadikan wawu ma'iyah itu lebih baik. Kapan wajib nasab sebagai maf'ul, sebagai wawu ma'iyah? Waqad yajibu nasbu 'ala al-maf'uliyah. Dan wajib dibaca nasab dengan status maf'ul ma'ah, semisal dalam dua kalimat yang terakhir. Yaitu apa? Ana sa'irun wa'lila. Kapan ini? Jika maknanya rusak, jika dijadikan wawu apa? Jika kita katakan wa'ana sa'irun wa'lilu, ma'nil masa jalan-jalan, maka maknanya rusak. Dan tepat jika wawunya dijadikan wawu ma'iyah, maka jadi wajib menjadikannya wawu ma'iyah. Karena jika tidak kita mau apa, rusak maknanya. Jadi secara makna itu menuntut untuk seperti itu. Maka wajib dibaca masak. Istawa al-ma' wa al-khasyabah. Dan irigasi air itu sudah sama tinggi dengan kayu, tanda ketinggian air. Kalau kita lihat dari wawu atof, maknanya enggak mafhum. Air dan kayu itu sama, sama apanya? Enggak mafhum, kalau bisa dipahami. Namun jika kita wawu, jika wawu yang wawu ma'iyah, air itu sama dengan, sama dengan ketinggian kayu, maka makna yang bisa dipahami. Contoh yang lain yang wajib dijadikan wawu ma'iyah, latanha anil kafi wa'idya lahu. Jangan engkau melarang perbuatan jelek wa ibyanan bersama melakukannya. Bersama melakukannya. Artinya melarang yang jelek tetapi juga mengerjakan yang jelek. Jangan. Ini tidak mungkin jika kita jadikan wawunya mu'atof la tanha anil qabdihi wa ibyanihi. Jangan melakukan perbuatan yang buruk dan mendatangi. Walaupun janganlah melarang perbuatan yang buruk dan mendatangi perbuatan buruk. Sama saja. Anil qabdihi itu yang dilarang ya melakukannya. Maka Zaid bin Batulu Asyamsi, Zaid mati bersamaan dengan terbitnya matahari. Kalau dia jadikan mau apa, rusak maknanya. Karena makna mau apa itu fi'liya mana. Kalau kita jadikan mata Zaidun wa Tulu Syamsi, artinya mata Zaidun wa mata Tulu Syamsi, ya. Itu makna, makna apa? Ada kesamaan, kesamaan hukum, kesamaan keadaan. Masa terbit matahari mati, nah, maknanya maka jadikan, harus dijadikan wau wau ma'a. Kemudian juga setelah firman Allah fajmi' amrakum wasyurakaakum, maka kumpulkanlah perkara kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Kemudian yang kedua, qad yatawajjah 'ala al-akhfi, lebih baik dijadikan apa? Dijadikan lebih baik dijadikan apa? Artinya dijadikan wau ma'iyya itu bisa, namun terbalik. Yatawajjah 'ala al-akhfi, lebih rajih jika dinasab sebagai maf'ul 'ala al-akhfi daripada apa? Lebih baik dijadikan mau maria, jangan dijadikan atau. Contohnya kum tua Zaidah, aku dan Zaid berdiri. Namun di sini secara makna tidak sama. Kum tu wa Zaidun, aku dan Zaid berdiri, maknanya kan? Karena mau komanya ada di kum tu, di kum tu dan di Zaid. Akan tapi secara lafaz tidak bisa. Secara lafaz sulit, karena tidak boleh di dalam bahasa Arab, dalam nahwu tidak diperbolehkan mengatofkan isim dhahir yaitu Zaid dengan dengan dhamir mutasil. Kalau mau mau atof, maka dhamir mutasil tersebut harus disendirikan. Ini boleh, boleh namun mengatofkan isim dhahir dengan dhamir damir aman, damir mutasil itu boleh namun kurang baik. Kalau mau mau apa, maka kuntu ana wa Zaidun. Itu tidak apa. Dan kalau kuntu wa Zaidun, kuntu wa Zaidun itu kurang baik, meskipun bisa. Waqad yatawajjahu al-'afwu 'alaihi, dan terkadang lebih rajih atau lebih baik atau daripada menjadi maf'ul, semacam dalam contoh yang pertama yaitu ja'al amir wal jaisa. Ja'al amir wal jaisa ini mungkin dibaca apa, mungkin dijadikan wau ma'iyah, kan, tapi lebih baik jadikan apa. Kenapa? Saya akan menjelaskan. Contoh yang lain, ja'al zaidun wa amrun. Ja'a Zaidun wa Amr, datanglah Zaid dan Zaid dan Amr datang. Apa kenapa kok lebih baik atau fal atu fihima, maka atau dalam dua kalimat ini ja'al amir wal jaisa dan ja'a Zaidun wa Amr dan wa fima asbaha huma, dan dalam kalimat yang semisal keduanya arsa itu lebih baik li annahu al asal, karena dia adalah asal. Jadi asalnya mau apa? Jika ini wawu atof atau wawu ma'iyah, jika tidak ada faktor untuk merojihkan wawu ma'iyah, maka ini wawu atof. Maka ini lebih baik adalah wawu atof. Namun terkadang wawu atap itu harus. Jika misalnya fiilnya adalah fiil yang menunjukkan kesalahan. Misalnya Doroba Zaidun Ba'amrun. Zaid dan Amr saling pukul memukul. Saling pukul memukul. Maka fiilnya sudah menunjukkan kesalahan. Maka di sini harus maunya wawu atap. Ishtaraka bersekutu Zaid dan Amr. Maka di sini pakai karena ishtaraka kan enggak mungkin sendiri. Enggak mungkin sendiri. Dia harus lebih dari satu orang. Maka wajib atap. Maka ringkasnya antara membedakan ma'iyah dan wawu atap, maka terkadang itu harus jadikan wawu atap. Semacam jika fi'ilnya itu sudah mengandung pelaku lebih dari, menuntut pelakunya itu lebih dari satu. Terkadang wajib nasab sebagai wajib jadikan wawu ma'iyah. Kapan? Ketika rusak maknanya jika dijadikan wawu atap. Atau secara lafaz tidak memungkinkan. Karena jika diatapkan menyebabkan mengatapkan isim dhamir dengan isim dhamir mustatir. Tidak boleh. Uskun wa zaw juga tidak boleh. Uskun kan domirnya mustatir. Maka kemudian diatapkan dengan zaw juga. Maka ini isim domir tidak boleh jika diatapkan. Jika mau disambung pakai wawu, maka wawunya wawu ma'iyah. Uskun bisa menjaga. Itu benar. Tinggallah engkau bersama istrimu. Kalau disebutkan wawu atap tidak boleh, karena tidak boleh mengatap tak isim domir dengan domir mustatir. Kalau mau dijadikan atap, maka domir mustatirnya dikeluarkan. Bagaimana dalam firman Allah, uskun anta wajau juga aljannah. Uskun anta dikeluarkan dulu, antanya wajau juga. Kemudian terkadang bisa atau bisa memang bisa wawu ma'iyah, namun lebih baik wawu ma'iyah. Semacam contoh yang telah lewat. Kemudian boleh wawu ataf dan boleh wawu ma'iyah, namun lebih baik wawu ataf. Karena tidak ada alasan untuk menjadikannya wawu ma'iyah. Maka ataf adalah asal. Hukum asal. Ini kan sallallahu alaihi wa sallam. Ini kan sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.